Mistis, terima kasih Anda masih bersama Bang Kavi, bersama saya Dona. Langsung saja kirim pertanyaannya di 0816924924 ya. Dan nanti kita akan berikan bingkisan bagi Anda berupa buku. Dan buku kali ini sudah bisa membaca novel ya Bang ya, Kasmaran judulnya. Itu novel yang diterbitkan perusahaan percetakan milik Bang Kavi, Akur. Bener ya? Bacanya gimana? Akur. Yang nulis ini adalah penulis yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dan dunia juga, yeah. Ibu Zara Zetir. Ibu Kavi Kurnia. Aduh Bang, sorry Bang, gue lupa kalau lu yang nulis. Kebanyakan sih yang lu terbitin. Sorry. Ya deh. Novel Kavi Kurnia itu. Iya, ini novelnya Kavi Kurnia ya. Aduh, ditulis ulang ya Bang? Dituliskan kembali. Itu cerita asli. Cerita asli. Sebuah memoir cinta. Terus yang ceritain lu. Gitu. Jadi namanya Kasmaran. Jadi yang edisi sekarang nih, kalau Anda nanti dapat novelnya Bang Kavi, wah udah pas banget, pas kemarin selontan, hari ini dapat novelnya Bang Kavi Kasmaran ya. Juga pastinya dengan t-shirt ala Kavis Break. Oke, well ini ada pertanyaan dari Pak Toto Jakarta ya. Bagaimana agar kita mampu dan berani melakukan suatu usaha? Langkah apa yang pertama harus saya lakukan? Nah, ini kan kalau kita berani umumnya karena kita merasa mampu. Jadi kita harus bisa membuat diri kita merasa mampu dulu, makanya kita berani. Nah, ini adalah keberanian yang bukan asal nekat. Nah, gimana kita berasal bisa mampu? Ya kita tadi seperti tadi, kita udah punya perhitungan, kita punya perencanaan, maka kita berasa di atas kertas kita akan mampu. Oke. Okay. Wah, kalau yang ini nggak tahu nih Bang, mau diterima nggak atau disuruh ke tempat konsultasi dulu? Ini kayaknya dari Pak Jo ya, Bang Aye merasa bisa masak soto Betawi lebih enak daripada yang resto soto Betawi yang ngetop-top, apalagi yang Aye harus perhatiin kalau mau buka soto Betawi dan laris. Ya gampang, tinggal Anda pertama biasanya kalau Anda pengen laris gitu ya, Anda harus cari lokasinya yang bagus dulu. Lokasinya harus prime ya. Jangan Anda buka soto Betawi lokasinya bukan di lokasi yang ini gitu. Jadi kalau Anda mancing, meskipun tempatnya di dalam kan suka ada nyari di dalam, tapi di situ emang banyak ramai orang dicari gitu. Iya, tapi zaman sekarang sudah agak susah ngetopnya gitu loh. Jadi kalau Anda mau ini, Anda harus mencari. Jadi gini, Anda mau mancing dapat ikan besar, Anda harus pilih lautnya yang mana gitu loh. Kolamnya yang mana. Jadi yang pertama saya sarankan adalah memilih lokasi. Setelah itu menurut saya yang lainnya akan standar-standar saja. Gitu loh. Dan itu saya yakin kalau memang enak, wah akan sangat cepat beredar. Betul. Setuju. Ayo Pak Jo, kita tunggu Anda mau buka di mana. Atau di mall yang kelas mana ya kan? Tinggal pilihannya tadi, kalau Bang Kavi bilang mau nembaknya ikan besar ya berarti lautnya yang besar. Kalau menembaknya ikan kecil ya kolam kecil, enggak yang besar juga gitu ya. Oke, kita masih undang lagi di 0816924924. Berikutnya ada dari ini nih, Pak Kusmanto nih di Semarang ya. Bang, selain uang, keahlian, terus SDM, marketnya ada tidak tempat? Nah, hokinya ada nggak? Kalau hoki menurut saya adalah kombinasi dari 6 tadi gitu loh. Kombinasi dari kita punya smart, kita punya keberanian gitu loh. Kita punya modal diri kita, modal uang dan sebagainya. Menurut saya kombinasinya dari 6 itu. Kalau kombinasinya bagus, maka hoki akan ada. Gitu Pak Kusmanto ya. Ikutin pasti hokinya nyusul kok. Ini ada Musiati juga ya, Ibu Musiati di Semarang juga nih. Nah tadi Pak Hadi waktu nelfon dia juga cerita tuh, bisa dimulai dari broker kalau dari versinya Pak Hadi. Ini juga sama nih, gimana Bang kalau mau mulai bisnis dengan jadi broker dulu? Iya, boleh aja. Kalau dia menjadi broker dulu, bisa-bisa saja banyak orang melakukan langkah itu. Tapi kan seringkali pada akhir-akhirnya bisnis itu tidak Anda miliki. Ya. Nah, kalau Anda ingin memiliki berbisnis, Anda memiliki bisnis sendiri, maka Anda sudah pasti sudah boleh menjadi broker. Gitu, Bu Musyati ya, mulai pelajari apa yang sekarang Anda brokerin. Kemudian ada Salah Surabaya, keberanian yang bagaimana Bang untuk menangkis pembeli yang terkadang bisa menyiasati kita, dan alternatif agar pembeli tersebut nggak lari dari kita gitu. Nah itu kan Anda harus bisa membuat pembeli itu menjadi loyal, setia sama Anda gitu kan. Berarti kalau untuk membuat pelanggan itu setia sama Anda, sama toko Anda, tempat usaha Anda, ya pelayanannya harus baik gitu, produknya harus bagus, harus konsisten. Kalau konsumen itu puas, pasti dia akan terus menerus loyal dan setia belanja di tempat Anda. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Pak Agung nih. Bang Kavi, kalau kepercayaan termasuk modal yang mana Bang? Seperti orang kepercayaan, misalnya pegawai kepercayaan gitu. Ya itu kan, kalau itu kan karir ya, itu karir beda. Ini kita berbicara mau bisnis gitu. Jadi kalau dia menjadi orang yang kepercayaan, dan orang kepercayaan itu kemudian gara-gara seperti misalnya si A adalah orang kepercayaan si B, saya tidak melihat bagaimana itu bisa menjadi modal bisnis. Si A percaya dengan si B tidak bukan, bisa jadi. Si A itu adalah orang kepercayaan. Oh, orang mulai, kepercayaan. Orang kepercayaan si B. Bagaimana relasi kepercayaan itu bisa menjadi modal bisnis, saya tidak melihat jalannya. Oke. Jadi bukan untuk mencari hand atau tangan kanan gitu ya, Pak? Bukan, kalau Anda mau manfaatkan itu untuk bisnis, kecuali kalau misalnya si B yang menjadi bos Anda, karena saking percayanya sama si A, Anda dikasih modal untuk berbisnis, mungkin bisa. Gitu deh. Oke, kita mesti break kembali, dan masih ada satu sesi terakhir. Sambil nanti saya akan informasikan siapakah yang beruntung untuk mendapatkan bingkisan Valentine kali ini di Kavis Break. Yaelah, SMS-nya ditunggu ya. Untuk telepon memang sudah kita tutup. Silakan SMS saja di 0816 924 924. Cantumkan nama dan kota Anda. Kami akan segera kembali.